Nadi Santosa dalam Business Wisdom. Mitra bisnis, ada sebuah studi yang mempelajari tentang sebetulnya apa sih yang menghabiskan waktu kita bukan karena kehendak kita. Jadi mereka istilahkan time robbers atau orang yang mencuri atau merampok waktu kita. Jadi perampok-perampok waktu ini datangnya dalam bentuk yang bermacam-macam ya. Jadi ada sebuah studi yang mempelajari sebetulnya perampok waktu kita itu ada bermacam-macam. Dan banyak hal yang bisa Anda lihat, mungkin dari bos yang tidak terorganisir, kehidupan kita yang tidak teratur, sikap yang jelek ya, kemampuan kita yang kurang untuk mendelegasikan, lalu tidak jelasnya perintah, macam-macam. Tapi setelah dicari 5 hal yang paling besar dalam merampok waktu kita, ada apa sih? Yang pertama, interupsi. Ternyata interupsi ketika kita sedang berpikir sesuatu, bekerja dengan tenang, tiba-tiba ada gangguan, baik itu telepon, SMS, email, atau apapun. Interupsi ini salah satu yang menghabiskan waktu kita tidak dengan benar. Dan yang kedua, penundaan atau procrastination. Kita mau mengerjakan ini, nanti dulu ditunda. Dipikir-pikir, lebih baik besok lah ya. Hari ini masih sibuk yang lain, nanti dulu. Nah, penundaan ini ternyata menghabiskan waktu yang banyak. Baik secara kita sadar mau menunda, ataupun tanpa sadar kita menghindari pekerjaan itu dan memutar kerjakan hal-hal yang lain yang sebetulnya tidak perlu. Hal yang ketiga adalah perubahan prioritas atau shifting priorities. Jadi kita pertama kali mikir ini penting, kita kerjakan. Sampai setengah tiba-tiba mikir, ada hal yang lebih penting lagi, ayo kita pindah lagi. Jadi ini belum selesai kita pindahkan. Ini terutama untuk orang yang mengerjakan pekerjaannya crisis by crisis. Krisis ini dikerjakan, sudah ini urgent. Tidak penting, tapi mendesak. Ya. Jadi krisis, lalu kita kerjakan lagi. Krisis lagi ini, mendesak, harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, nanti celaka, gimana? Ya. Lalu kita bergerak pada krisis berikutnya. Ini ternyata menghabiskan waktu kita. Dan yang keempat adalah perencanaan yang buruk. Poor planning. Tidak kita rencanakan dulu hari ini mau mengerjakan apa, mana yang penting, mana yang harus didahulukan. Tapi lompat-lompat semaunya. Memang, terutama untuk para artis, pekerjaan dengan planning ini susah ya. Hari ini harus mengerjakan ini. Tapi biasanya saya pun mencoba untuk menentukan hari ini 3 hal penting apa yang harus saya selesaikan. Itu saya canangkan. Yang lainnya boleh lompat-lompat, kerja yang lain, bertemu dengan teman, diskusi yang enak. Tapi 3 hal yang kita prioritaskan itu yang harus paling penting kita lakukan dan selesaikan pada hari itu. Dan yang kelima adalah penantian jawaban. Tanya teman kita, ayo mau pergi enggak nanti? Nanti ya, minggu depan saya kabari ya. Nunggu minggu depan dia jadi enggak ya, minggu depan. Jadi tidak adanya sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak. Menunggu jawaban yang tepat untuk persoalan itu. Kita harus bisa membedakan juga mana yang penting dan mana yang tergesa-gesa atau mendesak. Ya. Urgent dan important. Sesuatu yang mendesak sering tidak penting. Sesuatu yang penting sering tidak mendesak. 5 hal tadi adalah perampok waktu kita yang harus kita awasi sehingga kita bisa lebih efektif dan memanfaatkan waktu kita dengan lebih baik untuk bisnis kita. Mitra bisnis, saya Tanah Di Santoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com. Terima kasih dan sukses selalu untuk Anda. Jika Anda membutuhkan desain grafik, website atau berbagai media promosi bagi perusahaan Anda, hubungi Sam Design. Telepon ke Pas FM Jakarta di 633-9160, 633-9160.